Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid-din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Dan tentunya kita menyadari nikmat yang paling besar adalah nikmat ad-din, nikmat agama, melebihi nikmat duniawi apapun juga. Sebesar-besarnya nikmat duniawi yang kita rasakan, apakah itu kesehatan, waktu luang, harta, jabatan, wanita, anak-anak, tidak bisa melampaui bahkan satu saja, tidak bisa melampaui satu saja dari kenikmatan-kenikmatan dunia, di kenikmatan-kenikmatan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarat betapa rendahnya, betapa rendahnya dunia ini. Seperti dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Andaikan dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikannya kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Karena dunia ini begitu rendah, dunia ini begitu hina, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapapun, kepada orang yang dia cintai dan kepada yang dia benci sekalipun. Oleh karenanya, ketika Allah memerintahkan kita untuk berbekal, maka Allah perintahkan kita berbekal dengan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Inilah sebaik-baik bekal untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki, bukan kehidupan dunia yang singkat ini. Oleh karena itu, seorang mukmin tidaklah gelisah hatinya, tidaklah dia diterpa gundah gulana dikarenakan kekurangan dunia, dikarenakan kesempitan dunia. Tidak, insyaallah ta'ala, kalau dia benar-benar beriman. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah terbangun dari tidurnya dalam keadaan di badan beliau, di tubuh beliau nampak bekas tikar kasar. Bekas tikar kasar yang beliau gunakan untuk tidur padanya. Ini Nabi. Ini kekasih Allah. Manusia yang paling mulia. Pemimpin kaum muslimin ketika itu. Tidurnya di atas sebuah tikar yang kasar. Tapi bukan sebuah masalah. Bukan sebuah masalah. Sahabat pun heran. Dan mereka bersedih melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyaksikan kefakiran beliau. Sehingga mereka pun menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibuatkan kasur yang lebih empuk agar beliau bisa tidur padanya. Kasur yang lebih empuk ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa jawab beliau? Mali walid dunia. Ada urusan apa aku dengan dunia ini? Cuman ditawarkan kasur yang empuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap ini adalah sebuah kenikmatan dunia yang besar. Bagaimana lagi dengan kita yang alhamdulillah Allah karuniakan tempat tidur yang nyaman, rumah yang bagus, dan berbagai macam kenikmatan lainnya. Cuma sekedar ditawarkan kasur yang empuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ada urusan apa aku dengan dunia ini? Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Tidaklah aku dalam kehidupan dunia ini kecuali hanya seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah sebuah pohon, kemudian dia istirahat sejenak, lalu dia meninggalkan pohon tersebut. Inilah perumpamaan seorang hamba dalam kehidupan dunia ini hanya seperti seorang pengendara. Melihat ada pohon yang rindang, dia istirahat sejenak di bawahnya, kemudian dia pergi meninggalkannya. Perumpamaan kita di dunia ini hanya seperti seorang pengendara yang istirahat di bawah pohon tersebut. Sejenak saja, sebentar saja kita akan segera pergi meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Hiduplah engkau di dunia ini bagaikan orang asing atau seorang penyeberang jalan. Orang asing yang hatinya selalu terpaut kepada kampung halamannya, selalu menyangka dan menyadari keberadaannya di suatu negeri hanyalah sementara saja. Suatu saat, cepat atau lambat, dia akan segera pergi meninggalkan kehidupan dunia ini. Dan dia akan pergi menghadapi sebuah perjalanan yang sangat panjang sekali, yaitu perjalanan di negeri akhirat, kehidupan yang sangat kekal. Kalau begitu, sudahkah kita berbekal untuk menghadapi perjalanan panjang tersebut, perjalanan untuk kembali ke kampung kita yang sebenarnya? Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis di akhir hayatnya. Beliau seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu dan ketakwaannya menangis di akhir hayatnya. Beliau ditanya, wahai Abu Hurairah, kenapa engkau menangis? Maka beliau menyatakan, likillati zad wa bu'dil masafah. Aku menangis karena sedikitnya bekal yang aku bawa, sementara perjalanan begitu panjang. Ini sahabat yang mulia, dengan segenap ilmu dan ketakwaannya merasa bekalnya masih begitu sedikit, menghadapi perjalanan yang sangat panjang sekali. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berbekal? Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita berbekal dengan ketakwaan untuk melalui kehidupan dunia ini, dan agar kita bisa mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Sehingga perlu kita senantiasa pahami bersama bahwasannya kesuksesan kita di muka bumi ini, kebahagiaan yang bisa kita raih di muka bumi ini, bukanlah sesuatu yang hakiki. Segenap kenikmatan dan kemewahan yang bisa kita capai dalam kehidupan dunia ini bukan sesuatu yang hakiki. Dia hanya semu, dia hanya menipu kita. Adapun hakikat kebahagiaan dan kesuksesan seorang hamba apabila dia selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang beruntung, dialah orang yang sukses. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayatnya telah menjelaskan kepada kita ketakwaan seorang hamba adalah tujuan kehidupan dunia ini, adalah hikmah penciptaan manusia di muka bumi ini. Inilah yang harus kita kejar untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Kita semuanya telah mengetahui bersama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar mereka, kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tujuan dari ibadah hakikatnya untuk meraih ketakwaan. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sebagaimana Allah kabarkan kepada kita, bagaimana Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel agar mereka benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini, betapa pentingnya ketakwaan. Allah ambil perjanjian dari Bani Israel, wa idh akhadna mithaqakum, dan tatkala kami mengambil perjanjian dari kalian, warafa'na fawqakum tur, dan kami angkat di atas kalian bukit Tur. Enggak main-main, bukit Tur yang tertancap di dalam bumi, diangkat, dipisahkan oleh Allah dari bumi, dan letaknya sekarang sudah berada di atas Bani Israel, bukan lagi di bumi, posisinya sudah ada di atas. Kalau mereka tidak mau mengambil perjanjian itu, maka bukit itu akan ditimpakan kepada mereka. Wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah yang telah kami berikan kepada kalian dengan kuat. Yakni amalkan wahyu yang Allah turunkan dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah selalu apa yang ada padanya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. agar kalian bertakwa. Demikian pula sejumlah kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan atas kita. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian pada hukum qisas, wahai orang-orang yang berakal, terdapat kehidupan. Pada hukum qisas itu terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang berakal, kalian wajib menerapkannya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sebagaimana dalam ayat siam yang sering kita dengarkan, Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Demikian pula kita diperintahkan untuk ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan menyelisihi jalan ahlul bid'ah wad dalal, tujuannya tidak lain kecuali untuk meraih ketakwaan. Sebagaimana firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan itu, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. As-subul, dikatakan Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain adalah al-bid'a wasyubuhat, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Inilah jalan-jalan pemecah umat. Kata Allah, dan janganlah kalian mengikuti bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat tersebut, fatafarraqu bikum an sabilihi, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Demikian itu diwasiatkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka hakikatnya kita melakukan amalan-amalan kebaikan untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wasiat yang telah diwasiatkan sejak dulu. Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada mereka yang diberikan Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, demikian pula kepada kalian, an ittaqullaha, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus kepada kaum mukminin, Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan adalah ayyuta fala yu'sa wa yudhkar fala yunsa wa ayyushkar fala yukfar. Hendaklah Allah Subhanahu wa taala ditaati dan jangan dimaksiati. Hendaklah Allah diingat dan jangan dilupakan. Hendaklah disyukuri kenikmatannya dan jangan diingkari. Ini makna perintah untuk benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sejumlah keutamaan bagi siapa yang benar-benar merealisasikan ketakwaan kepadanya. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Kalau kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagi kalian furqan, pembeda. Dan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni kalian. Dan Allah pemilik keutamaan yang besar. Dalam ayat yang mulia ini, Allah kabarkan kita sejumlah keutamaan, yakni pengampunan dosa dan penghapusan kesalahan-kesalahan bagi siapa yang bertakwa kepadanya. Dan lebih dari itu, siapa yang bertakwa kepadanya akan dianugerahkan Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan itu banyak sekali maknanya, dan semuanya adalah makna-makna yang terpuji, makna-makna yang sangat baik sekali akan diraih oleh seseorang apabila dia bertakwa kepadanya. Yang pertama, Al-Furqan itu adalah pembeda. Aima taj'aluna aima tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil wan nafi wad dar. Pembeda, yang dengan itu kalian bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang memberikan manfaat dan memberikan bahaya. Ini Allah hanya akan berikan kepada orang yang bertakwa. Dia bisa membedakan ini baik dan ini buruk, ini bermanfaat dan ini membahayakan. Demikian pula makna furqan adalah Allah akan bukakan bagi seseorang pintu-pintu ilmu. Allah akan anugerahkan kepadanya pemahaman yang benar. Allah akan berikan kekuatan di dalam hafalannya dan kemampuan memahami. Sehingga terkadang ada dua orang penuntut ilmu, ternyata kemampuan menghafal mereka berbeda. Demikian pula mereka menghafal ayat yang sama, tetapi salah satu dari keduanya dapat mengambil dan memetik hikmah atau pelajaran dari ayat tersebut sampai 10 hikmah misalkan, 10 pelajaran. Namun yang satunya lagi tidak lebih dari 3 pelajaran yang bisa dia petik dari ayat tersebut. Inilah di antara makna yang diingatkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengeluhkan kepada Imam Waqi akan buruknya hafalanku, maka beliau membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan, untuk takwa kepada Allah. Dan beliau mengabarkan kepadaku bahwasannya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat kepadanya. Termasuk di dalam makna Al-Furqan adalah Al-Firasah As-Sadiqah, firasat yang benar. Firasat yang benar, yakni seseorang Allah berikan anugerah untuk dapat mengenal manusia dengan firasatnya, sehingga dia dapat mengetahui orang ini baik atau buruk, atau dia cenderung kepada kebenaran di dalam dugaannya. Inilah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ibadan ya'rifuna an-nasa bit-tawassum. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba di mana mereka dapat mengenal manusia, mengenal hamba-hambanya dengan firasat mereka. Dan itu tidak diberikan kecuali bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Demikian pula masuk dalam makna Al-Furqan adalah karamah. Karamah suatu kemampuan luar biasa yang Allah berikan kepada seseorang tatkala dia membutuhkannya. Ini termasuk dalam makna Al-Furqan. Maka inilah diantara keutamaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan, inna allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Allah nyatakan Allah bersama mereka. Maksudnya bersama di sini kebersamaan dalam bentuk an-nusratu wat-ta'yid, pertolongan dan dukungan. Bukan sekedar pengawasan Allah, tetapi dukungan dan pertolongan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Ittaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah menjanjikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan baginya selalu makhraja, jalan keluar. Solusi, apa masalahnya? Pasti ada jalan keluar yang lebih baik kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekedar masalah duniawi. Kalau seorang meninggalkan yang haram, meninggalkan sesuatu karena Allah, karena takwa kepadanya, pasti yakin Allah akan berikan jalan keluar baginya. Jangan ragu untuk meninggalkan pekerjaan yang haram, jangan ragu untuk meninggalkan penghasilan-penghasilan yang haram. Yakin Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan jalan keluar baginya. Sebagaimana Allah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan di antara urusannya itu menjadi mudah. Allah akan mudahkan urusan-urusannya kalau dia bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa kepadanya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis mewasiatkan kepada ketakwaan. Seperti dalam hadis Ali Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh ashabus sunan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada para sahabatnya, "Usikum bi taqwallahi azza wa la was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin kalian, pemimpin muslim, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, meskipun kita telah bersumpah untuk melakukan suatu perkara, tapi kita lihat ternyata ada yang lebih takwa daripada itu, tinggalkan. Tinggalkan yang telah kita bersumpah dengannya. Misalkan seorang mengatakan, "Demi Allah, saya akan melakukan hal ini." Tetapi ternyata dia lihat hal itu kurang ketakwaannya. Ada sesuatu yang lebih takwa dari itu, tinggalkan. Walaupun dia sudah sempat bersumpah. Sebagaimana dalam hadis Ali bin Hatim At-Ta'i yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa 'ala yaminin thumma ra'a afqalillahi minha falyati taqwa." Barang siapa bersumpah untuk melakukan suatu perkara, kemudian dia lihat yang lainnya lebih takwa dari itu, hendaklah dia melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di antara doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina." Dalam hadis Ibnu Mas'ud diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, "Allahumma inni as'aluka al-huda." Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, wat-tuqa dan ketakwaan, wal-afaf dan kesucian, kesucian diri, wal-ghina dan kecukupan. Berarti takwa kepada Allah adalah sesuatu yang sangat penting sekali, perlu diusahakan dan perlu dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan ketakwaan. Baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan ketakwaan itu? Takwa itu sendiri berasal dari kata al-wiqayah. waqa yaqi wiqayatan, yang artinya perisai. Sehingga dari makna ini ulama mengatakan at-taqwa an taj'ala bainaka wa baina adzabillah wiqayatan. Engkau jadikan antara dirimu dengan azab Allah sebuah perisai. Sebuah perisai yang menghalangi azab Allah subhanahu wa ta'ala menimpamu. Ini hakikat ketakwaan. Sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang ketakwaan. Maka beliau mengatakan kepada penanya, hal akhadta tariqan dha syaukin? Apakah engkau pernah melalui jalan yang penuh duri? Qala na'am, ia berkata, iya. Qala fa kaifa sana'a? Kata Abu Hurairah, lalu apa yang kamu lakukan? Qala, maka ia pun mengatakan, idza ra'aitu syauka adaltu anhu au jawaztuhu au kasartu anhu. Apabila aku melihat ada duri, maka aku pun merubah jalanku, yakni mengambil jalan yang lain, atau aku melangkahinya agar jangan sampai terinjak, atau aku tidak jadi melewatinya karena saking takut. Ambil jalan yang lain, melangkahinya, atau tidak jadi sama sekali. Qala zakat taqwa. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itulah ketakwaan. Artinya kehati-hatian. Kehati-hatian dalam menjalani kehidupan ini. Apakah kita masih dalam syariat Allah, dalam ketentuan Allah atau tidak? Inilah hakikat ketakwaan. Dan berkata Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Taqwa itu adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, yakni ilmu, petunjuk, dalam keadaan engkau mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu azab Allah, takhafu iqab Allah. Dan engkau meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah berdasarkan ilmu dari Allah, dalam keadaan engkau takut azabnya. Inilah ketakwaan. Hakikat ketakwaan adalah taat kepada Allah berdasarkan ilmu, meninggalkan kemaksiatan berdasarkan ilmu, dalam keadaan mengharapkan rahmatnya dan takut dari azabnya. Ini hakikat ketakwaan. Iya. Dan dahulu para ulama menasihatkan kepada kita seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, wa mazalati taqwa bil muttaqin hatta taraku kathiran minal halal makhafat al-haram. Dan senantiasa ketakwaan berada bersama kaum yang bertakwa sampai mereka meninggalkan banyak perkara yang halal. Kenapa? Karena takut terjatuh kepada yang haram. Artinya kehati-hatian. Takwa itu adalah kehati-hatian. Maksud ucapan Al-Hasan Al-Basri adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Maka barang siapa yang menjauhi perkara yang samar-samar, belum jelas yang halal, dia halal atau haram, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Bukan maksudnya ketakwaan di sini seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Mereka tidak mau menikmati yang halal, atau bahkan mereka mengharamkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan untuk mereka. Iya. Tetapi maksudnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, menjauhi yang syubhat, demikian pula menjauhi hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Walaupun mungkin kalau dia ucapkan tidak juga berdosa, tapi dia tinggalkan yang tidak memberikan manfaat kepadanya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seseorang, kebaikan Islamnya seseorang, dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Iya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa kepada Allah fi sirri wal alam, baik dalam keadaan bersendirian maupun dalam keadaan bersama manusia. Dan ini adalah cobaan bagi orang-orang yang bertakwa. Hakikat ketakwaan terlihat. Seorang itu tidak saja bertakwa ketika bersama manusia, ketika bersama para penuntut ilmu, ketika bersama ahlus sunnah, tetapi dia bertakwa kapan dan dimanapun dia berada, baik ketika dia bersendirian maupun bersama manusia, baik ketika dia bersama ahlus sunnah, bersama para penuntut ilmu, maupun ketika bersama orang-orang awam, orang-orang yang tidak mengerti ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat, ittaqillah haitsu makunta wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dalam hadis Abu Dzar dan Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Segeralah berbuat kebaikan. Setelah engkau melakukan kejelekan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu makunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini wasiat yang sangat penting sekali. Ujian bagi orang-orang yang bertakwa akan menyingkap kejujuran takwa seseorang. Sehingga para ulama memberikan banyak sekali nasihat untuk pentingnya bertakwa kepada Allah, baik dalam keadaan bersendirian maupun bersama manusia. Dan orang yang hanya bertakwa kepada Allah ketika dia bersama manusia, kemudian dia bermaksiat kepada Allah ketika dia bersendirian, maka tunggulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyingkap apa yang dia sembunyikan tersebut. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu telah mengingatkan, ma asarra abdun sariratan illa albasahu Allahu rida'aha ala niyatan in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Tidaklah seorang hamba menyembunyikan sebuah rahasia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menyingkapnya secara terang-terangan. Apabila baik yang dia sembunyikan, maka baik pula yang akan tersingkap darinya. Namun apabila buruk yang dia sembunyikan, buruk pula yang akan tersingkap darinya. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, liyattaqi ahadukum antal anahu kulubul mu'minin wa huwa la yash'ur yakhlu bi ma'asah fayulqillahu al-buqda fi kulubil mu'minin. Takutlah kalian akan dilaknat oleh hati-hatinya kaum mukminin, yakni dikarenakan dia berbuat maksiat kepada Allah ketika dia bersendirian, maka dia dilaknat oleh hatinya kaum mukminin dalam keadaan dia tidak sadar dia berbuat maksiat kepada Allah ketika bersendirian, maka Allah letakkan kebencian terhadapnya di hati-hati kaum mukminin. Sehingga jangan heran kalau kita sudah berusaha tampil baik, kita sudah menunjukkan kebaikan-kebaikan di depan manusia, ternyata mereka membenci kita. Kenapa? Karena kita masih berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesendirian kita. Ini semua peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berkata Sulaiman At-Taimi rahimahullahu ta'ala, innar rajula layusibu dhamba fisir fayusbihu alaihi madallatuhu. Sesungguhnya seseorang itu tidaklah dia bermaksiat kepada Allah ketika dia bersendirian, kecuali dia akan masuk waktu pagi dan nampak kehinaan padanya. Maka ini semua peringatan bagi kita, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan yang harus berada bersama kita kapan dan dimanapun kita berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa kepadanya. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin.